Roja Bandung 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, bapak-bapak juga ibu-ibu yang masih ngobrol, jara rempe ibu terus ngawitan pangaosanana. Juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 14.6 AM, melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, melalui YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung, pemirsa Surau TV, para pendengar radio Al-Bayan Cianjur, para pendengar radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, pendengar radio Insani Purbalingga, radio RIS di Kebumen, juga radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah, kita jumpa lagi untuk melanjutkan bahasan tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Kita sudah sampai pada tanda-tanda kiamat, dan tanda kiamat yang sudah kita bahas sudah menyelesaikan bahasan tentang Dajjal. Sekarang kita masuki ciri berikutnya. Ini tanda kiamat, tanda besar yang kedua dari hari kiamat. Yang pertama kemarin Dajjal, kedua sekarang Nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa. Sebelum kita bahas tentang turunnya Nabi Isa, kita akan terangkan dulu tentang sifat-sifat Nabi Isa. Keadaan badan fisiknya bagaimana? Sifat-sifat Nabi Isa diterangkan dalam beberapa riwayat. Perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Menurut sebagian riwayat, ahmar, kulit, warna kulitnya merah. Menurut yang lain lagi, Adam. Adam maknanya sawo matang, kecoklat-coklatan. Dadanya bidang, rambutnya juga lebat. Rambutnya ini klimis, seperti orang yang baru keluar dari kamar mandi. Dijulurkan sampai ke kedua bahunya. Tarik ting nanti. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lailatan usriya bi laqitu Musa." Ketika malam aku diisrakan, aku bertemu dengan Nabi Musa. Lalu diterangkan keadaan dan sifat Nabi Musa. Aku pun walaqitu Isa, lalu aku pun bertemu dengan Isa. Lalu diterangkan Rab'atun ahmar ka'annama kharaja min Dimas, yakni Al-Hammam. Isa ini perawakannya sedang, warna kulitnya merah, seolah-olah baru keluar dari kamar mandi. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim. Wa amma Isa fa ahmar ja'ad aridus sadar." Aku melihat atau bertemu dengan Isa, Musa dan Ibrahim. Adapun Isa warna kulitnya merah. Ja'ad, ja'ad ini ada dua maknanya. Bisa bermakna rambutnya keriting, bisa bermakna badannya berisi. Tapi rambut Nabi Isa tadi sudah dijelaskan terjurai sampai ke kedua bahu, ikal, dan dadanya bidang. Dadanya itu luas. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam hadis lain yang diterangkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza Isa ibn Maryam qa'imun yusalli aqrabun nasi bihi syabha Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi." Pada malam ketika aku diisrakan, aku melihat Isa bin Maryam sedang berdiri sholat. Orang yang paling mirip dengan Isa adalah Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi. Jadi Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi ini seorang sahabat yang mulia. Dia masuk Islamnya itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Thaif. Beliau memiliki tangan yang putih dan terlihat ketika perjanjian Hudaibiyah. Seorang laki-laki yang dicintai oleh sesamanya, oleh sesama sahabat, dan pemimpin kaum yang tinggal di negeri Thaif ketika itu. Dan ketika Urwah bin Mas'ud ini pulang kembali ke Thaif dan mengajak orang Thaif untuk masuk Islam, ternyata dia malah dibunuh. Dia dipanah sampai meninggal. Lalu ditanya, "Mata rafidamik, bagaimana pendapatmu tentang darahmu?" Ketika sebelum matinya dia menjawab, "Karamah akram yanallahu biha." Ini kemuliaan, karamah dari Allah. Allah memuliakan aku dengan hal ini. Artinya dibunuhnya dia karena mengajak manusia ke dalam Islam itu kemuliaan Allah. Lalu dia menyatakan, "Wa syahadah saqahallahu ilayya." Ini syahadah itu adalah mati syahid yang Allah anugerahkan kepadaku. "Wa laisa fiyya illa ma fi syuhada alladzina qutilu ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyartahila ankum." Kata Urwah bin Mas'ud, sebelum matinya tidak ada pada diriku kecuali apa-apa yang juga terdapat pada diri para syuhada yang terbunuh bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkomentar tentang Urwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mithlu Urwah mithlu sahibi Yasin." Wada'a qaumahu ilallah faqataluh. Perumpamaan Urwah ini seperti seorang pemuda yang dijelaskan di dalam surah Yasin. Pemuda dari kota lain kemudian datang untuk mengajak kaumnya kepada Islam, malah dia itu dibunuh. Maka berkaitan dengan Urwah bin Mas'ud ini, berkata Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 31, laula nuzzila hadzal qur'ana ala rajulin min qaryataini adzim. Kata Allah Azza wa Jalla, seandainya tidak diturunkan Al-Qur'an ini kepada seseorang yang berasal, kepada seorang yang agung, yang berasal dari dua kota. Maksudnya Urwah bin Mas'ud ini, yang menunjukkan kemuliaan sahabat namanya Urwah bin Mas'ud dan mati sebagai seorang syahid. Dibunuh oleh kaumnya ketika kaumnya ini diajak kepada Islam. Lalu Urwah bin Mas'ud salah seorang pemimpin dari kaumnya dari kalangan penduduk Taif. Nah, orang yang paling mirip Nabi Isa adalah Urwah bin Mas'ud. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'arani lailatan indal Ka'bah. Fara'aitu rajulan Adam ka'ahsani ma anta ra'in min adamir rijal. Lahul limmah ka'ahsani ma anta ra'in minal limam qad rajjalaha. Fahiya taqturu ma muttaki'an ala rajulaini aw ala awatiqi rajulaini yatufu bil bait. Fasa'altu man hadha? Faqila hadha al-Masih ibn Maryam." Pada malam ketika aku dimi'rajkan, di samping Ka'bah itu ada seorang laki-laki yang Adam. Makna Adam adalah orang yang kulitnya sawo matang tapi bersih, cerah. Dia ini sebaik-baik manusia yang kulitnya seperti itu. Dia memiliki limmah. Limmah itu rambut yang terjurai panjang sampai ke kedua bahu, dalam keadaan sebaik-baik manusia yang rambutnya sebahu, dijuntaikan ke bahu. Lalu meneteslah air dari rambutnya tersebut. Dia bersandar kepada dua orang laki-laki atau ke bahu dua orang laki-laki. Dia mengelilingi Ka'bah. Lalu aku bertanya kepada Jibril, siapa orang ini? Dijawab, ini adalah Isa bin Masih, Isa al-Masih bin Maryam. Inilah beberapa hadis yang menerangkan bahwa keadaan Isa itu secara fisik seperti itu. Jadi rambutnya terjurai sampai ke bahu dan ikal, lebat. Kemudian juga dadanya bidang, perawakannya sedang, tidak tinggi dan juga tidak pendek. Kemudian warna kulitnya perpaduan antara dalam satu riwayat merah, dalam satu riwayat lain lagi coklat atau sawo matang yang cerah. Dan ini menunjukkan keindahan beliau dari segi jasad. Inilah keterangan tentang ciri-ciri fisik Nabi Isa. Sekarang bagaimana cara beliau turun, kapan dan di mana beliau turun? Setelah keluar Dajjal dan mengadakan kerusakan yang dahsyat di muka bumi, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabiullah Isa untuk turun ke muka bumi. Turunnya di Menara Putih sebelah timur Damaskus. sambil meletakkan kedua tangannya di atas kedua sayap di atas sayap dua malaikat. Kalau beliau menundukkan kepalanya, meneteslah sesuatu dari rambutnya. Kalau beliau menengadahkan kepalanya ke atas, jatuhlah butiran-butiran seperti mutiara. Yang entah apakah itu, hanya Allah yang tahu. Tidak ada seorang pun orang kafir yang mencium aroma tubuh Nabi Isa, kecuali dia akan mati. Jadi aroma tubuh Nabi Isa itu mengeluarkan aroma tertentu, tubuhnya, wangi. Apabila aroma ini tercium oleh orang kafir, dia mati. Maksudnya orang kafir itu yang mati. Dan aroma tubuhnya tercium sejauh jarak pandangan Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa di sekelompok umat Islam yang sedang terkurung oleh pasukan Dajjal, yang berperang di atas kebenaran. Turunnya ketika sholat subuh sudah diqomatkan dan beliau Nabi Isa akan sholat di belakang imam kaum muslimin pada saat itu. Berkata al-imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah, dalam bab Al-Fitan wal-Malahim, "Hadha huwa al-ashhar fi mawdi'i nuzulihi annahu 'ala al-manaratil al-bayda, asy-syarqiyah bidimasyq." Inilah yang paling masyhur tentang turunnya Nabi Isa. Beliau akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus. وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء فلعل هذا هو المحفوظ. Aku telah menelaah banyak kitab yang menjelaskan bahwa Nabi Isa akan turun di Menara Putih, dan inilah yang terpelihara. Nah, tapi walaysa bidimash manarah tu'rafu bisyarqiyah siwallati ila janibil jami'il umawi bidimash min syarqiyah. Tapi di Damaskus itu tidak ada menara yang dikenal dengan sebutan syarqiyah selain apa yang dibangun oleh penguasa Bani Umayyah di Damaskus. Dan inilah yang lebih layak, lebih tepat, lebih pas dengan keterangan. Karena Nabi Isa akan turun ketika dikomatkan sholat subuh, lalu imam kaum muslimin saat itu berkata, "Ya ruh Allah taqaddam," wahai ruh Allah, silakan kau maju. Nabi Isa disebut ruh Allah. Sudah kita terangkan kemarin, yang dimaksud ruh Allah di sini bukan ruh bagian dari diri Allah, tapi ruh Allah di sini sama dengan Baitullah, sama dengan Abdullah, sama dengan Ardullah. Baitullah, rumah Allah, itu rumah bagian dari diri Allah, bukan? Bukan, tapi rumah milik Allah, diciptakan oleh Allah, bukan bagian dari diri Allah, terpisah dari diri Allah. Kita juga Abdullah, hamba Allah. Apakah kita sebagai hamba Allah, Abdullah, bagian dari diri Allah? Bukan, tapi terpisah dari diri Allah. Nabi Isa disebut ruh Allah karena maksudnya ruh yang diciptakan oleh Allah, tapi disebut ruh Allah itu spesial, khusus. Ruh itu ditiupkan oleh Allah kepada janin Nabi Isa ketika masih ada dalam perut ibunya, Maryam. Wahai ruh Allah, silakan kau maju untuk jadi imam. Itu kata imam kaum muslimin saat itu. Nabi Isa menjawab, taqaddam anta, fa innahu uqimat laka. Enggak, silakan kamu maju jadi imam. Karena sholat ini sudah diqomatkan untukmu. Dalam riwayat lain, ba'dukum ala ba'din umara takrimatullahi lihadil ummah. Sebagian kalian menjadi imam bagi sebagian yang lain, sebagai pemuliaan Allah terhadap umat ini. Akhirnya yang menjadi imam adalah imam kaum muslimin saat itu. Sebagian ulama menyatakan beliau adalah imam Mahdi. Jadi Nabi Isa sholat di belakang imam kaum muslimin saat itu. Di tahun 741 ketika Imam Ibnu Katsir hidup, kaum muslimin memperbaharui menara putih tadi yang terbuat dari batu yang warnanya putih. Dan tadinya bangunan tersebut dibangun dengan harta dari orang-orang Nasrani yang membakar menara tersebut sebelum dibakar hancur. Lalu diperbaiki lagi. Diperbaiki oleh kaum muslimin. Dan ini termasuk salah satu di antara nubuah atau bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awalnya bangunan itu dibangun oleh orang-orang Nasrani dari harta Nasrani, kemudian mereka pun membakarnya kemudian dibangun lagi. Menjadilah menara putih sampai ketika nanti Nabi Isa turun. Nabi Isa turun lalu akan membunuh babi-babi, akan menghancurkan salib-salib, dan tidak akan menerima jizyah. Jizyah itu apa? Upeti dari orang-orang kafir yang hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin. Upeti itu sebagai jaminan keamanan dia. Dan upetinya tidak memberatkan sesuai dengan kesanggupan masing-masing orang kafir. Itu di zaman pemerintahan kaum muslimin. Tapi di zaman Nabi Isa tidak ada upeti. Kalau tidak masuk Islam, mati. Matinya bukan karena dibunuh oleh Nabi Isa, tapi tadi sudah dijelaskan salah satu di antara mukjizat Nabi Isa di akhir zaman adalah setiap orang kafir yang menghirup aroma badan Nabi Isa, dia mati. Makanya tidak mungkin lagi memberi jizyah sama. Ini aja ngasih upeti, tapi biarkan saya hidup dengan agama saya ya. Enggak begitu. Karena kalau tidak beriman, dengan sendirinya mati atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam salah satu hadis yang panjang dan diterima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Berkata Nabi s.a.w. Id ba'athallahul masih ibn Maryam. Fayanzilu indal manaratil bayda syarqi dimas baina muharwadatain wadian kafaihi ala ajnihati malakain idha ta'ta'a ra'sahu qatara wa idha rafa'ahu tahaddara minhu jummanun kallu'lu fala yahilu likafirin yajidu riha nafsihi illa mat wa nafsuhu yantahi haythu yantahi tarfuh. Fayatlubuhu ayatlubud dajjal hatta yudrikuhu bibabil lud fayaqtuluhu. Thumma ya'ti Isa ibn Maryam qawmun qad asamahumullahu min fayamsahu wujuhahum wa yuhadithuhum bidarajatihim fil jannah. Apabila Allah mengutus Nabi Isa, nanti Nabi Isa turun di menara putih. Beliau meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila beliau menundukkan kepalanya, maka meneteslah sesuatu. Apabila menengadahkan kepalanya, berjatuhanlah butiran-butiran seperti mutiara. Tidaklah halal bagi seorang kafir mencium aroma badan Nabi Isa kecuali akan mati. Dan aroma Nabi Isa tercium sejauh mata memandang. Lalu Nabi Isa akan mengejar Dajjal sampai ditemui di Babul Lud di Palestine lalu dibunuh. Setelah Dajjal mati, datanglah orang-orang yang telah dipelihara oleh Allah dari fitnah Dajjal. Jadi ketika Dajjal merajalela, ada orang-orang yang lari. menjauh dari Dajjal, mungkin ke gunung, mungkin ke hutan, mungkin ke tempat-tempat yang tidak tertemukan oleh Dajjal, gitu ya, selamat mereka. Setelah Dajjal mati dibunuh oleh Nabi Isa, maka mereka datang kepada Nabi Isa. Oleh Nabi Isa wajah-wajah mereka diusap dan diterangkan derajat kemuliaan mereka di surga nanti. Diusap apa wajahnya, oh kamu nanti di surga tingkat anu. Yang lain diusap lagi, oh kamu nanti di surga tingkat anu. Begitulah seterusnya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Fitan bab Kitabul Fitan wa asratus sa'ah, bab tentang keluarnya Dajjal. Itulah beberapa keterangan tentang sifat turunnya Nabi Isa. Banyak kaum muslimin yang tidak percaya bahwa Nabi Isa ini akan turun. Tidak percaya bahwa Nabi Isa itu belum meninggal. Karena logika yang mereka pakai. Gimana enggak masuk akal Nabi Isa bisa diangkat oleh Allah ke langit. Terus ngapain di langit? Di langit sebelah mana? Kan gitu ya? Itu bukan urusan kita atuh ya. Tidak masuk akal karena memang akal kita terbatas. Tidak bisa menjangkau kekuasaan Allah yang luar biasa. Siapa yang mengangkat Nabi Isa ke langit? Apa kita? Bukan. Tapi Allah SWT. Bagi Allah itu sangat mudah. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Ya. Apa yang dilakukan Nabi Isa di langit bukan urusan kita. Urusan kita mengurus aja diri kita sendiri ya. Tapi yang jelas Allah Azza wa Jalla telah menerangkan ini baik dalam Al-Quran secara tersirat maupun dalam banyak hadis yang sahih. Al-Quran dan hadis tentang hal ini disingkirkan. Kalau Al-Quran kan gak mungkin ditolak tapi ditakwil dengan makna lain. Kalau hadis-hadis walaupun sangat jelas dan gamblang walaupun sahih ditolak. Mereka bilang ini masalah akidah, masalah gaib. Masalah gaib tidak boleh berdasarkan hadis ahad. Tapi harus Al-Quran atau hadis mutawatir. Padahal hadis tentang turunnya Nabi Isa mutawatir menurut para ahli hadis. Bukan menurut orang awam. Ya. Mana dalilnya baik dari Quran ataupun hadis sahih tentang turunnya Nabi Isa? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam beberapa ayat. Pertama Az-Zukhruf ayat ke-61 tentang Nabi Isa. Cerita tentang Nabi Isa dimulai dari 57. Walamma dhuriba ibnu Maryam masalan idza qaumuha minhu yasiddun. Ketika Nabi Isa dijadikan sebagai simbol atau perumpamaan yang soleh bagi kaumnya, tiba-tiba kaumnya itu bersorak, mengejek, ya. Terus sampai ayat yang ke-61 wa innahu la ilmun lissa'ah, dan Nabi Isa itu turunnya sebagai tanda sudah dekatnya kepada kiamat. Ini ayat bahwa Nabi Isa turun sudah dekat kiamat. Kalau yang maksud turun itu zaman dahulu, waktu Nabi Isa hidup itu bukan turun. Tapi dilahirkan secara normal karena Nabi Isa dikandung oleh ibunya, oleh Maryam. Biasa 9 bulan, kemudian proses lahirnya juga normal. Itu bukan turun. Dan itu bukan akhir zaman. Itu lama, beberapa ribu tahun yang lalu ya. Bukan sebagai tanda sudah dekatnya kiamat. Ah, sedangkan ayat ini menyatakan wa innahu la ilmun lissa'ah, Nabi Isa akan turun sebagai tanda sudah dekatnya kiamat. Berarti kapan? Berarti nanti di akhir zaman. Itu Az-Zukhruf ayat 61. Makna dari hadis ini diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi, juga oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabrani. Ayat nuzul Isa qabla yaumil qiyamah alamatun ala qurbis sa'ah wa yadullu ala dhalik al-Qur'anul ukhra al-qira'atul ukhra wa innahu la'alamun lis-sa'ah bi fathil aini wal lam ayat alamatun wa amaratun ala qiyamis sa'ah wa hadhil qira'ah marwiyatun an Ibn Abbas wa Mujahid wa ghairihima min a'immatit tafsir. Maksudnya adalah Nabi Isa akan turun sebelum hari kiamat sebagai tanda sudah dekatnya hari kiamat. Ini juga ditunjukkan oleh qira'ah lain. Dalam qira'ah lain bukan la ilmun lis-sa'ah tapi wa innahu la'alamun lis-sa'ah. La'alamun artinya benar-benar pasti sebagai tanda. Tanda apa? Tanda sudah dekatnya kiamat. Dan qiraat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan yang lain-lain dari imam-imam ahli tafsir. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, bahwa Nabi Isa itu sebagai tanda sudah dekatnya kiamat, kata Ibnu Abbas, huwa khuruju Isa bin Maryam qabla yaumil qiyamah. Maksudnya adalah keluarnya Isa bin Maryam sebelum hari kiamat. Hadis itu bisa kita temukan dalam kitab Musnad Ahmad. Dua kali Imam Ahmad meriwayatkan hadis dalam kitab musnadnya. Berkata Syekh Ahmad Syakir, isnaduhu sahih dan sanad hadis ini sahih. Inilah ayat yang pertama yang menjelaskan Isa nanti akan turun pada akhir zaman sebagai tanda sudah dekatnya kiamat. Yang kedua, ayat dalam surah An-Nisa ayat 157-159. Wa qawlihim inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum ila qawlihi wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida. Berkata orang-orang Yahudi, kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam utusan Allah. Wama qataluhu wama salabuhu, padahal mereka itu tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi yang dibunuh dan disalib oleh si Yahudi itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi ketika Nabi Isa dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi, salah satu murid Nabi Isa yang berkhianat, wallahu a'lam siapa namanya, tapi dalam versi mereka disebut dengan sebutan Yudas. Kemudian si Yudas ini juga ikut mengejar. Masuklah Nabi Isa ke dalam sebuah gua yang buntu, tidak ada jalan lain. Masuklah Yudas. Kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit atas kuasa Allah, bagi Allah mudah. Dan si Yudas ini wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Wajahnya mirip Nabi Isa. Lalu datang orang Yahudi yang mengejarnya. Ah, ini dia. Al-Masih Isa bin Maryam, ini dia. Ditangkap. Padahal itu siapa? Si Yudas yang wajahnya oleh Allah dirubah, diserupakan dengan wajah Nabi Isa. Ini yang dimaksud walakin syubbihalahum, yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan. Sampai-sampai dalam versi Bible, Injil, si Yudas ini mengatakan Eli, Eli lama sabaktani. Yang dimaksud Eli, Eli itu Tuhanku, Tuhanku. Lima sabaktani, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena Nabi Isa menghilang, diangkat oleh Allah ke langit. Si Yudas ini yang kemudian ditangkap, kemudian disalib. Dibunuh dan disalib di atas papan yang berupa salib. Sampai kepada ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran 159, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Tidak ada nanti ketika Isa turun, tidak ada seorang pun ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, kecuali pasti mereka akan beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa mati. Semua Yahudi dan Nasrani akan beriman kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa turun, sebelum Nabi Isa sendiri wafat, meninggal. Kalau sekarang Nabi Isa sudah diyakini mati, toh ahlul kitab masih belum beriman. Ahlul kitab masih kafir, Yahudi masih membenci Nabi Isa. Orang-orang Nasrani masih menganggap Nabi Isa sebagai putra Allah, bukan sebagai Nabi Allah. Padahal ayat menyatakan wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Tidak ada seorang pun ahlul kitab kecuali pasti akan beriman kepada Nabi Isa sebagai nabi sebelum beliau mati. Sehingga maknanya matinya itu nanti di akhir zaman setelah turun lagi. Semua akan beriman. Sebab kalau tidak beriman, tadi sudah dijelaskan apa yang teralami oleh orang kafir ketika Nabi Isa ada dan tetap dalam kekafiran mereka, mereka mati. Begitu menghirup aroma Nabi Isa, sudah langsung mati. Atas kuasa Allah Azza wa Jalla. Ya. Ayat ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, Yahudi tidaklah membunuh dan tidak menyalib Nabi Isa. Yang pertama, Allah menyatakan, wama qataluhu wama salabuhu. Mereka tidaklah membunuh Nabi Isa, juga tidak menyalib Nabi Isa. Kedua, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Nabi Isa itu oleh Allah diangkat menuju Allah ke langit. Sampai dalam Ali Imran 55 juga dikatakan, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Berkatalah Allah, hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dan akan mengangkat kamu kepadaku. Yang dimaksud mewafatkan di sini nanti akan dijelaskan. Mewafatkan maknanya banyak. Wafat itu bisa bermakna tidur. Tidur juga wafat. Tapi disebut al-wafatul sughra. Kata siapa tidur disebut wafat? Kata Allah di dalam Al-Quran. Dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika mautnya. Maksud maut di sini tidur. Ketika tidur oleh Allah diwafatkan. Dalam surah Al-An'am 60 dikatakan, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah lah yang mewafatkan kalian pada malam hari. Pada malam hari kita semua wafat. Yang dimaksud wafat di sana apa? Tidur. Tidur. Oleh Allah, tidur disebut wafat. Wafat juga bisa maknanya mati. Terpisahnya ruh dengan jasad. Dan wafat bisa juga bermakna dipisahkan orang itu dari kehidupan di dunia. Seperti yang dialami oleh Nabi Isa, diangkat ruhnya dan badannya sekaligus dari kehidupan dunia ke alam lain di langit. Itu yang disebut, yang dimaksud dengan mewafatkan. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ahli tafsir tentang masalah ini. Allah berfirman, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, aku akan mewafatkan kamu. Maksudnya mewafatkan kamu itu memisahkan kamu dari kehidupan dunia ini. Wa rafi'uka. dan mengangkat kamu menuju ke arahku di langit. Ini ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran 55. Berkata Syekhul Islam, ketika ditanya tentang diangkatnya Nabiullah Isa, beliau menjawab, Alhamdulillah, Isa alaihi salatu wassalam hayyun, qad thabata fis sahih, anin Nabi SAW, annahu qala yanzilu fikum Isa ibn Maryam, hakaman adalan wa imaman muqsita, fayaksiru salib wa yaqtulu al-khinzir wa yada'u al-jizyah. وثبت في الصحيح عنه أنه ينزل على المنارة البيضاء وأنه يقتل الدجال ومن فارقت روحه وجسده لم ينزل جسده من السماء وإذا أحيا فإنه يقوم من قبره. Beliau menjawab, Alhamdulillah, Isa bin Maryam masih hidup. Diterangkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda, akan turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil dan imam yang bijaksana. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan mencabut jizyah. Juga ditetapkan dalam hadis yang sahih yang lain bahwa Isa akan turun di Menara Putih. Dia akan membunuh Dajjal. Orang yang terpisah antara ruh dan jasadnya tidak mungkin bisa turun jasadnya dari langit. Jadi kalau Isa nanti dulu sudah mati, ruhnya berpisah dari jasadnya, enggak mungkin nanti di akhir zaman akan turun lagi jasadnya. Umurun nanti akan dihidupkan lagi. Kalau begitu bukan turun tapi bangkit dari kubur. Adapun firman Allah, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Surah Ali Imran ayat 55 yang tadi. Aku akan mewafatkan kamu dan mengangkatmu kepada diriku dan mensucikan kamu dari orang-orang kafir. Maknanya sudah kita terangkan tadi. Mewafatkan artinya adalah memisahkan Isa dari kehidupan di dunia ini. Dicabut Isa, ruh dan badannya sekaligus diangkat. Kemana? Ke langit. Dan ini yang sebenarnya. Orang-orang Yahudi yang mengaku membunuh Nabi Isa, mereka sendiri tidak yakin. Tahu dari mana tidak yakin, kan urusan yakin tidaknya itu urusan hati. Tahu dari Allah Azza wa Jalla. Allah Maha tahu hati setiap manusia. Allah berfirman, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami yang telah menciptakan manusia, kami juga yang tahu isi hati semua manusia dan kami lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya. Allah tahu hati seluruh makhluk, termasuk hati orang-orang Yahudi. Allah menjelaskan orang Yahudi pun hati mereka tidak yakin bahwa yang dibunuhnya ini Nabi Isa. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa 157-158, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilm illa ittiba'adh-dhann wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Mereka orang Yahudi itu tidaklah membunuhnya, juga tidak menyalibnya. Tapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan sungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini, mereka berada dalam keragu-raguan. Mereka tidak punya ilmu tentang hal ini kecuali hanya mengikuti prasangka. Wa ma qataluhu yaqinan. Mereka pun tidak yakin telah membunuhnya. Benar enggak yang kita buruh itu Isa ya? Enggak yakin mereka itu. Ya. Bal rafa'ahullah, kata Allah, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ini ke arahnya, ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang sebenarnya terjadi. Berkata para ulama, ya, inni mutawaffika ay qabiduka ay qabidun ruhaka wa badanaka. Berkata para ulama, aku akan mewafatkanmu hai Isa. Makna mewafatkan di sana qabiduka, aku akan mencabutmu ruh dan jasadnya sekaligus dari kehidupan dunia ini. Sebab apa? Di dalam penjelasan mausuah atau apa mausuah, ensiklopedia tentang bahasa, penjelasan yang lebih detail, lebih rinci, lebih mendalam daripada kamus, ya, dikatakan walafdut tawaffa la yaqbidu nafsahu tawaffa ruh dunal badan wala tawaffahuma jami'an illa biqarinatin munfasilah. Lafad tawaffa ini tidak boleh diartikan hanya dicabut ruhnya saja tanpa badan, tanpa ada qarinah atau dalil lain yang memalingkannya. Kalau tidak ada, maka tetaplah makna dari mewafatkanlah dicabut seluruhnya, baik ruhnya maupun badannya dari kehidupan di dunia ini. Ini yang terjadi pada diri Nabi Isa. Kalau kita wafat, ada dua. Wafat dalam arti tidur. Ketika tidur, ruh kita dicabut oleh Allah dari badan kita. Dicabut. Tapi masih ada hubungan antara ruh itu dengan badan. Kalau masih ada hubungan, maka apa yang dialami oleh ruh masih ada pengaruh ke badan. Seperti ruhnya mengalami peristiwa. Jadilah mimpi, ya. Peristiwanya apa? Ada yang dialami dalam mimpi, dikejar-kejar orang gila, gitu ya, terus teriak tolong, tolong. Jasadnya di tempat tidur benar teriak tolong, tolong, ya. Ketika di alam mimpinya nendang, benar. Badannya di tempat tidurnya nendang-nendang. Ketika di alam mimpinya anak kecil ini kencing, apa yang terjadi? Ngompol benar-benar tuh di tempat tidurnya. Masih ada hubungan antara ruh dan jasad ketika tidur walaupun terpisah. Nanti pas bangun oleh Allah dimasukkan kembali ke ruh, ke jasadnya. Adapun wafat yang kedua, wafat kubro, mati, dicabut nyawanya dari badannya dan diputus hubungannya. Tidak ada lagi hubungan. Nah, ini juga disebut wafat. Dua-duanya disebut wafat. Adapun wafat yang ketiga, dicabut ruh dan jasad berbarengan dari kehidupan dunia menuju ke alam lain. Seperti yang teralami oleh siapa? Oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, dan yang menjadi dalil bahwa Nabi Isa masih hidup dan belum wafat adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Tidak ada seorang pun ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, kecuali pasti mereka akan beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa wafat. Kalau sekarang juga sejak zaman dahulu, baik Yahudi ataupun Nasrani tidak beriman kepada Nabi Isa. Yahudi mah keji banget menuduh Nabi Isa teh anak haram. Hanya karena ibunya yaitu Maryam tidak punya suami, lalu hamil. Padahal hamilnya Maryam itu atas kuasa Allah Azza wa Jalla. Tapi si Yahudi mana jahat, goreng hate si etama. Nuduh ibunya pezina, anaknya anak haram. Dikasih sebelum luar biasa tuh. Nyebelin banget itu. tidak beriman kepada Nabi Isa. Nasrani juga tidak beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengajak kaum Nasrani hanya menyembah Allah. Aku ini utusan Allah kepada kalian, bukan anak Allah. Tidak mau percaya. Tetap dianggap, diyakin Nabi Isa teh anak Allah, lalu disembah-sembah. Sampai sekarang, dua-duanya tidak beriman. Padahal Allah menyatakan tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa mati. Kalau Nabi Isa sudah mati pada waktu zaman dahulu, ini Yahudi Nasrani masih belum beriman nih. Nah, ini menunjukkan matinya Nabi Isa itu nanti di akhir zaman. Sekarang masih hidup. Buktinya masih hidup apa? Buktinya nih ahli kitab masih belum beriman kepada Nabi Isa. Allah menyatakan, wa in min ahli kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali pasti mereka akan beriman. Allah menetapkan pasti dua kali beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa mati. Kepastiannya ini ditunjukkan oleh dua huruf. La yu'minan nabihi. Asalnya yu'minu. Masuk huruf lam taukid. La yu'minu. Lam ini pasti. Masuk lagi huruf nun taukid saqilah di akhirnya. La yu'minan. Pasti. Dua huruf ini memberikan makna pasti dua kali. Berkata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Kata beliau, haddatsana Ibnu Bashar qala haddatsana Sufyan an Abi Husain an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas, wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mauti qala qabla mauti Isa ibn Maryam wa hadha isnadun sahih. Ibnu Abbas, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan, qabla mautihi ini maksudnya sebelum wafatnya Nabi Isa, maka nanti seluruh Yahudi dan Nasrani akan beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi. Bukan beriman sebagai anak Allah. Kalau menganggap sebagai anak Allah bukan beriman namanya, tapi kafir kepada ajaran Nabi Isa sendiri. Ya. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat yang sanadnya sampai ke Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri seorang ulama tabi'in. Beliau menyatakan, qabla mauti Isa wallahi innahul anhayyun indallah walakin idza nazala amanu bihi ajmaun. Maksud ayat tadi adalah tentang belum wafatnya Nabi Isa. Demi Allah, sesungguhnya Nabi Isa sekarang masih hidup. Sampai Imam Hasan Al-Basri saking yakinnya sampai sumpah demi Allah, sekarang Nabi Isa masih hidup. Tapi ketika nanti akhir zaman Nabi Isa turun, orang-orang kafir seluruhnya beriman. Sudah dijelaskan kenapa beriman? Karena kalau tidak beriman, apa yang terjadi? Mati itu orang kafir. Matinya karena dibunuh atau bukan? Bukan. Nabi Isa mah enggak akan membunuh orang-orang kafir. Tapi begitu aroma badan Nabi Isa terhirup, tercium, keambe oleh orang-orang kafir, orang kafir itu akan mati. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wala syakka anna hadha alladhi qalahu Ibnu Jarir huwa sahih, li'annahu al-maqsudu min siyaqil ayy fi taqrir butlan ma madda'athu al-yahudu min qatl Isa wa salbihi wa taslimi man sallama lahu minan nasara al-jahalah dhalik. فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك ولكن شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك ثم إنه رفع إليه وإنه باق حي وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت على ذلك الأحاديث متواترة. Kata Imam Ibnu Katsir, tidak diragukan lagi bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir itu adalah benar. Karena maksud dari konteks ayat tadi untuk menjelaskan, membongkar kebatilan pengakuan Yahudi bahwa Yahudi mengaku telah membunuh Isa, menyalibnya, juga membongkar kekeliruan pasrahnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang bodoh tentang pengakuan orang-orang Yahudi. Kata orang Yahudi, kami telah membunuh Isa. Percaya tuh orang Nasrani teh. Jadi Yahudi dan Nasrani dalam hal ini punya kesamaan keyakinan tentang terbunuhnya Nabi Isa, ya. Maka dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa perkaranya tidak seperti itu. Tapi yang mereka bunuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Wajahnya dimiripkan oleh Allah dengan Nabi Isa, lalu orang Yahudi membunuh tanpa tabayyun terlebih dahulu. Tabayyun teh tanpa mengecek kebenaran, kamu tuh betul Isa bin Maryam, enggak begitu. Pokoknya ini ditangkap langsung, ya. Kemudian diarak, dibunuh dalam keadaan sambil disalib. Kedua tangannya ini, telapaknya dipaku ke papan yang berbentuk salib. Kakinya juga begitu, kebayang ya ngerinya ya. Dan seterusnya ya. Nah, kemudian Nabi Isa itu diangkat oleh Allah dan beliau masih hidup. Dan nanti akan turun sebelum hari kiamat. Sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis-hadis yang mutawatir tentang masalah itu. Kata Imam Ibnu Katsir, hadis tentang akan turunnya Nabi Isa bukan hadis ahad, tapi hadis mutawatir. Nanti kita akan bahas penjelasan para ulama tentang kemutawatiran hadis tentang Nabi Isa akan turun pada hari akhir zaman nanti, menjelang kiamat. Mutawatir hadisnya. Mutawatir itu, hadis itu diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak dengan jumlah yang sangat banyak di setiap tabaqat, di setiap generasi para perawi. Saking banyaknya, mustahil mereka sepakat dusta. Jadi hadis yang mutawatir itu pasti sahih. Tidak ada yang mutawatir yang dhaif atau hasan, umpamanya enggak ada. Semuanya pasti sahih. Ya. Dan hadis mutawatir para ulama sepakat boleh dan harus dijadikan sebagai dalil, termasuk menyangkut masalah-masalah akidah, masalah tauhid, masalah keyakinan, ya. Ini penjelasan tentang dalil-dalil turunnya Nabi Isa dari ayat. Adapun dalil dari hadis, nah ini nih yang banyak ya. Tapi sayang waktunya tidak cukup untuk kita lanjutkan. Sekarang mah sampai di sini saja dulu, sampai dalil-dalil dari ayat. Nanti dalil-dalil dari hadis akan kita bahas pada hari Senin yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu kira-kira setengah jam, kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan khusus hari Senin dan Jumat seperti biasa dikhususkan bagi para pendengar di rumah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kepada Akhi Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Mangga Muzayyin. Iya. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khair atas materi kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ilmu yang telah disampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami akan panggil atau undang para pendengar sekalian untuk bertanya langsung kepada Ustaz Abu Haidar. Kami persilahkan untuk bertanya melalui telepon di nomor 022-868-62637. Atau Anda bisa bertanya melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476 bagi para pendengar Radio Raja Bandung. Dan bagi para pendengar radio-radio yang lain yang ikut merilai kajian di pagi hari ini, kami silakan untuk menghubungi nomor telepon di radionya masing-masing. Untuk yang pertama Ustadz, ada pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah taubat orang yang melakukan mujaharoh diterima? Karena ana membaca suatu hadis bahwa orang yang melakukan mujaharoh tidak diampuni dosanya. Mohon penjelasannya dari hamba Allah Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Ada yang bertanya, orang yang melakukan mujaharah tidak akan diterima taubatnya. Mujaharah maknanya adalah orang yang memberitahukan dosa-dosa kemaksiatannya kepada orang lain. Jadi dia sudah berbuat dosa. Oleh Allah Azza wa Jalla dosanya ditutup, dirahasiakan, disembunyikan. Tapi dia ngomong ke orang. Kemarin saya sudah melakukan ini dengan bangga. Orang itu pertama tidak mungkin tobat karena mujaharah, karena memberitahukan dosanya kepada orang lain. Kedua, tidak akan diampuni walaupun oleh faktor pengampun yang lain. Kita tahu tidak hanya tobat yang bisa membuat dosa kita diampuni. Selain tobat, melakukan kebaikan. Kebaikan kita menghapus dosa kita. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Musibah menghapus dosa, ya. Sedekah menghapus dosa. Semua ibadah sholat, saum, baca Quran, semua itu menghapus dosa. Walaupun dia tidak tobat, dosa bisa terhapus selain oleh tobat. Kecuali mujaharah, ini tidak akan diampuni. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Beliau bersabda, Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu akan diampuni kecuali al-mujahirin. Mujahirin itu apa? Wa minal muzaharah. Dan wa minal mujaharah. Di antara mujaharah, apa yang dilakukan oleh mujahirin itu adalah dia berbuat dosa di sore hari. Kemudian di malam harinya Allah menutup dosa dia, merahasiakan, tidak memberitahukannya kepada orang lain. Esok harinya dia mengatakan, kemarin sore saya telah melakukan ini. Dosa-dosanya diceritakan kepada orang lain. Ini yang disebut dengan mujaharah. Ini yang disebut dengan orangnya disebut mujahirin. Perbuatan disebut mujaharah. Nah itu yang dimaksud dengan dosa orang yang mujaharah itu tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa di mana saja Anda berada, kalau kita melakukan sebuah perbuatan dosa, jangan diceritakan kepada siapapun. Cukup itu rahasia kita dengan Allah SWT. Allah akan menutup, akan merahasiakannya. Dan segeralah tobat kepada Allah SWT. Kalau tobat, dosanya diampuni dan aib atas dosa tersebut tetap menjadi rahasia antara kita dengan Allah. Orang lain tidak akan tahu. Termasuk di akhirat nanti tidak akan lagi dibuka. Orang-orang tidak akan mengetahui dosa dan kesalahan kita, ya. Itu yang dimaksud dengan mujaharah. Wallahu a'lam bishawab. Mangga, terus lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada kami persilakan kepada para pendengar sekalian bahwasanya siaran kita di pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Desember adalah siaran live. Bagi Anda yang akan bertanya melalui telepon, kami tunggu di nomor telepon 022-868-62637. Atau bisa Anda mengirimkan melalui pesan singkat. Nah, ada penelpon, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana, Pak? Siapa? Saya Ferry, Pak. Dari Pastor. Silakan Pak Ferry. Ya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini. Putus. Silakan hubungi lagi Pak ya. Silakan Pak Ferry atau pendengar yang lain yang akan bertanya bisa dicoba lagi teleponnya. Sambil menunggu Ustaz, ada pertanyaan melalui pesan singkat dari Ibu Iis di Cililin. Assalamualaikum Pak Ustaz, maaf di luar tema. Apakah bangunan Masjidil Aqsa yang sekarang itu sepeninggal para nabi? Syukran jazakallahu khair. Ya, Ibu Iis, Ibu Lilis. Lilis. Ibu Iis di Cililin. Barakallahu. Apakah Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa ya? Masjidil Aqsa sekarang ini peninggalan para nabi? Iya, wallahu a'lam bishawab. Banyak orang yang salah sangka terhadap Masjidil Aqsa. Disangkanya sebuah masjid seperti Masjid Nabawi gitu ya, besar di Palestina, tepatnya di Yerusalem. Padahal bukan. Sekarang Masjidil Aqsa itu sebuah areal. Luasnya sekitar 14 hektar lebih. Ditembok di benteng. Konon wallahu a'lam bisawab, yang membenteng, yang membuat benteng itu adalah salah seorang panglima perang kebanggaan kaum muslimin zaman dahulu, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu taala. Itu benteng pertahanan untuk perang memang, karena kuat dan tinggi, ya, tidak bisa ditembus. Di dalam areal 14 hektar itu ada 4 masjid. Yang areal itu kemudian disebut dengan areal Masjidil Aqsa. Ada 4 masjid di dalamnya. Pertama disebut yang sekarang banyak dipakai sholat 5 waktu, Masjid Qibli. Agak di bawah. Kedua di atasnya Masjid Sokhro. Ini yang kemudian dikenal dengan Masjid Kubah Emas. Karena kubahnya itu memang terdiri dari emas seberat 200 kilogram emas, 2 kintal. Monas juga kalah ya. Monas seberapa kilo? 27-an atau berapa? Ini 200 kilo sebagai hadiah dari Raja Yordan beberapa puluh tahun yang lalu ya. Itu kubah emas, warnanya kuning, dan itu yang sering ada di foto-foto di internet sebagai Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa bukan hanya Sakhra itu. Konon juga ketika Nabi SAW Mi'raj, ketika sebelum Mi'raj, ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sholatnya itu di Masjid Sakhra ini. Tapi ketika itu bangunannya belum ada. Bangunan masjidnya belum ada. Tapi Nabi SAW sholat di sana bersama para nabi sebelum Mi'raj ke langit. Ketiga, ada lagi Masjid Marwani. Itu lebih di bawah lagi. Mungkin di bawah tanah karena turun ke bawah. Luas ya. Disebut Masjid Marwani karena yang membangunnya adalah Khalifah Marwan. Ketika itu disebutlah Masjid Marwani. Terus yang keempatnya Masjid Buraqah. Ini jarang dipakai. Masjid Marwani jarang dipakai sholat. Masjid Sokhra kadang siang saja dipakai sholat. Tapi yang 5 waktu dipakai sholat adalah Masjid Qibli, agak di bawah. 5 waktu ya ada di sana. Dan setiap hari jarang sekali penuh. Makanya yang dipakai hanya satu masjid, Masjid Qibli saja. Kecuali hari Jumat atau hari hari Id atau Tarawih, iya penuh full sampai ke luar-luar ya. Seluruh areal itu penuh. Nah, selain keempat bangunan masjid itu, areal kosong sebagai halaman masjid masih luas. Masih luas dan banyak pepohonan. Dan areal masjid tersebut bersih. Dan yang menjadi penanggung jawab terhadap keadaan renovasi, kemudian kebersihan di dalam lingkungan Masjidil Aqsa itu juga adalah Imam Masjidil Aqsa di sana. Ada berapa imam? Salah satunya adalah Syekh Yusuf yang konon nanti insya Allah bulan Januari ini mau datang ke sini, termasuk ke Bandung di Masjid Agung, ya, Syekh Yusuf ini. Nah, itu kondisi di Masjidil Aqsa. Kemudian selain ada 4 masjid, ada bangunan lain yang sekarang menjadi madrasah, menjadi sekolah bagi anak-anak Palestina di sana. Yang mengajarnya ya guru-guru dan pengurus di sana, termasuk imam-imam masjid tadi. Di madrasah itu tidak besar, mungkin dengan masjid ini juga besar masjid ini. Di sana ada peninggalan singgasana Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Ada di sana, masih kelihatan. Nah, kemudian konon di bawah madrasah itu, dulu itu istana Nabi Sulaiman. Di bawah itu ada penjara untuk bangsa jin yang dipenjara zaman dahulu karena kebandelannya kepada Nabi Sulaiman, dipenjara sampai sekarang. Sampai sekarang di bawah bangunan itu ada penjara bangsa jin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di Masjid Sokhra yang ada kubah emas itu ada ruangan bawah tanah. Di ruangan bawah tanah itu ada batu yang konon batu tersebut zaman dahulu ketika Nabi mau mi'raj, dia ingin ikut. Kemudian dilarang, diam kamu, akhirnya diam. Ya. Kebohongan yang banyak diekspos di dunia maya, di internet. Jadi di Palestina itu katanya ada batu bundar mengapung. Tidak jatuh, tapi tidak ke atas juga. Tidak nempel di tanah. Itu bohong, dusta, sedusta-dustanya. Yang dimaksud batu terapung atau batu melayang itu berada di bawah Masjid Sokhra, di bawah tanah. Tidak melayang, ada penyangga di kiri kanan, tapi di bawahnya ya tangan kita bisa masuk. Tapi disangga oleh batu lagi kiri kanannya. Jadi tidak melayang. Jadi kalau umpamanya di internet ada foto batu bundar melayang, batunya seperti bola, bulat gitu ya, gede tapi melayang, itu bohong, itu dusta ya. Orang-orang sana ketika saya tanya, di mana batu terapung yang melayang? Oh, itu mah bohong, ini nih batu terapung tuh. Ternyata tidak terapung, tetap disangga oleh batu. Itu beberapa kondisi tentang di dalam areal Masjidil Aqsa ya. Nah, ingin lebih detail nanti coba Januari, imamnya akan ke sini, ke Masjid Agung Bandung, nanti tanya ya. Tapi kemungkinan besar akan penuh tuh nanti. Tapi coba aja tanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekali lagi kepada yang akan bertanya melalui telepon, kami undang kembali. Silakan. Ada pertanyaan lain dari Abu Raihan, Ustaz. Assalamualaikum. Apakah orang-orang kafir yang beriman setelah Nabi Isa turun akan diterima keimanannya, sedangkan waktu itu sudah termasuk akhir zaman? Iya, barakallahu fiik. Apakah orang kafir yang beriman ketika Nabi Isa turun akan diterima? Iya, diterima. Karena pintu tobat belum tertutup. Pintu tobat baru ditutup ketika apa? Ketika matahari terbit dari sebelah barat. Dan saat itu belum terbit dari sebelah barat. Masih dari sebelah timur. Sehingga pintu tobat masih terbuka. Sehingga keislaman orang-orang kafir yang saat itu masih kafir, kemudian pas Nabi Isa turun, kemudian mereka iman, iya, masih diterima tobatnya oleh Allah SWT karena belum ditutup, dan ditutupnya pintu tobat ketika matahari nanti sudah terbit dari sebelah timur. Wallahu a'lam. Terbit dari sebelah barat ya. Silakan lagi Muzain. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari ibu atau saudara Nur Sidah di Australia. Bismillah. Ustaz, sebagaimana antum katakan tadi, dosa orang yang melakukan mujaharah tersebut tidak akan diampuni oleh Allah. apakah dengan banyak beristighfar setelah ia mengetahuinya, apakah masih bisa diampuni oleh Allah? Mohon dijelaskan lagi. Jazakallah khair, Ustaz. Iya, ibu dari Australia, mungkin melalui streaming ya, atau Facebook atau YouTube. Barakallahu fiik. Tadi saya tidak mengatakan tobatnya tidak akan diterima, enggak begitu. Tapi mujaharah itu bukan tobat. Mujaharah itu orang yang memberitahukan dosa yang telah dia lakukan, dia tidak tobat. Makanya tidak mungkin diampuni karena tidak apa? Tidak tobat. Mujaharah itu sendiri perbuatan buruk yang berupa memberitahukan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka dosanya tidak akan diampuni kalau dengan cara mujaharah, dengan cara dosanya diberitahukan, dibuka, aibnya dibongkar oleh dia sendiri ke hadapan orang banyak. Jadi dia karena tidak tobat, dia tidak diampuni dosanya. Adapun kalau tidak mujaharah, seseorang berdosa, terus dia rahasiakan, dia tutup rapat dosanya itu karena malu ya, mungkin gak diampuni walaupun tidak tobat, mungkin diampuni. Oleh apa? Mungkin oleh kebaikan-kebaikan dia, mungkin oleh musibah yang Allah berikan kepada dia, mungkin oleh infak sedekah yang dia lakukan, istighfar, apalagi kalau tobat ya. Adapun mujaharah, kalau dia tidak tobat, tidak diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau seumpamanya dia belum tahu dia melakukan dosa, terus dia bangga memberitahukan dosanya. Umumnya kalau umpamanya dosa yang dimujaharahkan seperti judi, mabuk, atau berzina umpamanya, kesesama kawan-kawan yang pejudi, pemabuk, pezina. Saya tadi malam habis 5 botol, seperti di hadapan sesama kawan-kawannya ya. Saya tadi malam memboking artis dengan harga sekian untuk kebanggaan ya. Saya menang judi sekian untuk kebanggaan, itu mujaharah. Lalu setelah beberapa waktu dia sadar itu salah. Lalu dia tobat, dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia dapat hidayah pasti ada sebab. Mungkin dia melakukan kebaikan. Ketika dia di jalan ada orang nenek-nenek jatuh, dia turun dulu dari mobil, dia bantu dulu nenek. Nenek kenapa? Lemes makanya jatuh, sudah 2 hari gak makan. Oh, diajak dulu makan ke restoran. Ini makan, ini uang untuk di rumah. Mungkin melakukan kebaikan begitu, ada jiwa kemanusiaannya. Mungkin Allah memberi hidayah kepada dia sebagai balasan atas kebaikannya. Ketika hidayah turun, dia sadar, aduh saya keliru, judi terus, mabuk terus, zina terus, ngomongin tentang semua kemaksiatannya kepada orang lain. Kemudian dia istighfar, astagfirullahaladzim, terus dia tobat. Apakah diterima? Diterima. Diampuni enggak? Diampuni. Walaupun dia telah bermujaharah beberapa waktu yang lalu, telah memberitahukan aib-aibnya, dosa-dosanya. Tapi itu di saat dia masih jahil, masih belum hidayah, belum dapat hidayah. Setelah dapat hidayah, dia berhenti, dia tobat, dia menyesal. Jadi yang dimaksud dengan kullu ummati mu'afan illal mujahirin, semua umatku dosa-dosanya akan diampuni kecuali mujahirin, orang mujaharah. Maknanya orang yang berdosa tapi tidak mujaharah, tidak memberitahukan dosanya kepada orang, dia rahasiakan, dia simpan rapat, mungkin dosanya diampuni. Walaupun dia tidak tobat dari dosa itu. Oleh apa diampuni? Oleh kebaikan-kebaikan yang banyak, oleh ibadah-ibadah yang dia lakukan. Walaupun dia berdosa, tapi pasti suka ibadah. Oleh musibah yang Allah berikan kepada itu terhapus ya. Itu maksudnya Bu. Jadi kalau mujaharah pernah dilakukan, lalu dia tobat dari hal itu, maka tobatnya diterima dan dosanya insya Allah terhapus. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk Ustaz. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Dari siapa Ustaz, di mana Pak? Dari Sobari Cilame Pak Ustaz. Pak Sobari. Tobari Ciamis. Cilame. Cilame, oh Pak Sobari ya. Cilame. Silakan Pak. Begini Pak Ustaz, masalah sholat kalau kita ketinggalan masbuk. Kita misalkan baru 2 rakaat, imam udah 4 rakaat pas di at-tahiyat terakhir imam, kita di at-tahiyat yang awal. Baru kedua. Nah, apakah kita itu bacanya berulang-ulang kalau udah selesai atau kita diam aja? Sedangkan imam kalau misalkan baca at-tahiyat sampai doa pasti kan agak lama gitu. Pak Ustaz, mohon penjelasannya begitu Pak Ustaz. Syukran ya. Jazakallahu khairan katsiran. Iya, syukran wa jazakallahu khairan. Iya Pak Sobari di Cilame pada larang barokallahu fi. Kalau kita masbuk, jangan disengaja Pak ya masbuknya ya. Imam udah 2 rakaat kita baru takbir. Pas imam tahiyat akhir kita tahiyat awal ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, duduk kita mengikuti duduk imam. Imam duduknya duduk apa? Tawarruk. Kita juga duduk tawarruk ya. Berdasarkan keumuman hadis innama ju'ilal imamu liutamma bih. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Kita duduk tawarruk, bukan duduk iftirash. Kedua, bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir tidak ada bedanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara doa yang kita baca di tahiyat awal dan di tahiyat akhir. Kalau kita sudah lebih dahulu selesai karena kita ngebut, imamah relax santai dan dihayati gitu kita mah ngebut banget. Kita sudah selesai, imam masih belum selesai. Apa yang harus kita lakukan? Boleh kita baca doa apapun yang kita mau di saat tahiyat awal tersebut. Sebab pada hakikatnya, seluruh gerakan di dalam sholat adalah momen yang bagus untuk berdoa. Baik ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk di antara 2 sujud, termasuk ketika tahiyat. Tapi momen yang paling afdal untuk berdoa dalam sholat adalah ketika sujud. Sebab itu jarak terdekat antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi dianjurkannya memperbanyak doa di dalam sujud tidak berarti berdoa di luar sujud terlarang. Enggak. Bagus juga silakan berdoa di dalam ruku, berdoa di dalam duduk di antara 2 sujud, berdoa di dalam tahiyat, ya. Setelah doa pokok dari gerakan itu dibaca. Kalau lagi ruku, subhanarabbiyal azimnya jangan lupa dibaca ya. Kalau sujud, subhanarabbiyal a'lanya jangan lupa dibaca. Kalau duduk di antara rusun, robikfirnya jangan lupa dibaca. Doa tahiyat juga jangan lupa dibaca. Setelah beres, boleh kita tambah dengan doa apapun. Doa yang kita baca ya. Termasuk apalagi dalam tahiyat, boleh enggak doanya diambil dari Quran? Boleh. Karena tidak ada larangan membaca Al-Quran di dalam tahiyat. Yang ada membaca Quran yang dilarang ketika apa? Ruku dan sujud. Itu jangan. Adapun dalam duduk, dalam tahiyat tidak ada larangan. Silakan ambil doa dari Al-Quran. Dari hadis-hadis yang sahih tentang hal itu. Ya. Jadi sama bacaan tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Kalau kita sudah tamat, terus imam masih belum selesai doanya, apa yang harus kita lakukan? Bukan mengulang bacaan itu, tapi boleh kita tambah dengan doa apapun ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada Ustaz. Iya. Ada penelpon nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dengan Umi Lina di Cilame, Pak Ustaz. Iya, silakan Bu. Mengenai bacaan pada saat at-tahiyat, Itu kan dianjurkan membaca, bisa membaca doa lain, misalnya doa untuk kepentingan atau keperluan. Nah, itu ada, saya pernah mendengar bahwa bisa membaca yang bacaan la ilaha illallah wahdahul sadikalah yang seperti itu. Nah, itu dibacanya setelah atahiyat atau sesudah atahiyat, Pak Ustadz. Dan pada saat posisi telunjuk masih berisyarat atau setelah posisi telunjuk ditutup. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zain, bisa diulang pertanyaannya? Iya, yang dibolehkan untuk berdoa itu di luar yang disyariatkan itu, apakah ketika posisi telunjuknya masih bergerak, berisyarat, ataukah sudah selesai? Terus tadi ada wahdahu la syarikalah segala, apa itu? Aduh, kurang nyimak Ustaz, tak maafkan. Bacaannya. Ya Ibu disilami barakallahu fiq. Jangan-jangan itu istri Pak Sobari tadi. Sama-sama tadi silami. Pertama, berisyarat ketika tahiyat dari awal sampai akhir, sampai salam. Termasuk umpah kita sudah masihid dajjal, terus masih berlanjut dengan doa lain. Iya, ketika berdoa itu telunjuk masih berisyarat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan fa asyara bi usbuhi sababah fa raaituhu yuharrikuha wa yad'u biha. Beliau berisyarat dengan telunjuknya, aku melihat beliau menggerak-gerakannya dan berdoa dengannya. Jadi selama isyarat dengan telunjuk ya selama itu berdoa sampai salam, ya. Itu yang pertama. Jadi terus walaupun doa tahiyatnya sudah selesai, kita berlanjut ke doa lain, tetap isyarat telunjuknya itu masih berlaku sampai salam, hatta salama, sampai beliau melakukan salam. Jadi sebelum salam terus isyarat dengan telunjuknya. Ini yang pertama. Kedua, tadi ada wahdahu la syarikalah. Saya kurang bisa menangkap pertanyaan. Apakah yang dimaksud asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh? Itu ketika tahiyat gitu? Atau di luar tahiyat? Saya tadi kurang bisa menangkap. Setelah salam atau sebelum salam? Iya, doa itu di dalam tahiyatnya ada. Ketika setelah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu ala nabi, terus asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Ya, itu dalam tahiyatnya ada ketika isyarat telunjuk masih dilakukan. Setelah salam juga ada bacaan itu. Setelah Allahumma antas salam, setelah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, terus istighfar 3 kali, terus Allahumma antas salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada nanti setelah beberapa wirid setelah kalimat itu ada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu ada nanti di pertengahan dari wirid yang dilakukan ba'da salat, ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan itu yang dimaksud. Ya, terakhir Muzayyin. Iya, Ustaz, ada telepon dari Pak Qasim, Ustaz. Halo Pak Qasim. Halo, Pak. Ya, Pak Qasim sudah masuk, silakan. Nampaknya ada. Halo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini Pak Ustaz, apa yang menjadi alasan orang-orang Nasoro sepertinya optimis kalau dia meninggal itu di dalam Quran saya baca Bapak telah meninggal masuk surga katanya gitulah. Nah itu nu optimis begitu teh apa alasan mereka itu sepertinya ya, yakin dia masuk surga padahal kenyataan kita kan justru sebaliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa yang menjadi penyebab orang Nasrani itu pede amat yakin bisa masuk ke dalam surga? Wallahu alam ya. Harus tanya ke orang Nasrani. Mungkin di antara yang saya dengar adalah ketika mereka meyakini Nabi Isa sebagai putra Allah, dosanya itu sudah bisa ditebus oleh Nabi Isa. Makanya beliau disebut dengan sebutan penebus dosa. Mungkin itu. Jadi dan mereka itu asal punya banyak uang gampang menghapus dosa. Nanti berbuat dosa, setelah itu datang ke gereja, terus ada ritual pengakuan dosa. Wahai Bapak, ke si pendeta, saya sudah melakukan ini. Mohon diampuni. Kata pendetanya, wahai anakku, ya kamu diampuni asal infak sedekah ke gereja ini, gini. Bayar. Udah bersih lagi tuh. Asal punya banyak uang tuh dosa bisa dibeli tuh. Ya. Mungkin karena itu mereka yakin bisa masuk ke dalam surga. Tapi apakah ini benar atau tidak? Bahwa itu yang menjadi alasan? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, menurut ajaran Islam, siapa saja orang yang mati dalam keadaan meyakini agama lain, dipastikan dia akan masuk ke dalam neraka. Seluruh amal-amal baiknya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Walaupun dia secara sosial baik. Ke semua orang dia suka sedekah, menolong, ramah, tidak pernah menyakiti gitu ya. Akhlaknya super mulia gitu. Tapi dia tidak mengakui Allah Azza wa Jalla sebagai Rabbnya. Tidak mengakui Nabi SAW sebagai utusannya. Al-Quran sebagai kitabnya. Sudah itu semua habis amal-amal baiknya ibarat debu yang ditiup angin yang kencang. Dan dia, wahuwa fil akhirati minal khasirin, dia akan masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang rugi di akhiratnya pasti. Karena masuk azab yang sangat dahsyat, yang sangat pedih. Ya. Jadi inti dari agama, inti ini bukan perbuatan baik kepada manusia. Perbuatan baik kepada manusia itu efek. Inti dari agama adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ditauhidkan, ditauhidkan itu Allah dijadikan satu-satunya sesembahan yang sebenarnya. Hanya menyembah kepada Allah itu tauhid. Itu inti dari agama. Inti dari agama Islam ini adalah tauhid. Yang lain-lainnya itu efek dari tauhid ini. Aplikasi dari tauhid ini, ya. Nah, jadi kalau orang hanya berbuat sosial, berbuat baik kepada sesama manusia, tapi tidak menyembah Allah Azza wa Jalla, ya, maka sudah semua perbuatan baiknya percuma, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Cukup sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Bandung 1476 kilo. وأولئك هم المفلحون.